Wong kong ngene kok dibanding-banding ke saeng-saeng ke iyo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas betul yang dibanding.